cinta yang suci, kembalikanlah aku padanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Demi cinta suci ku rela berkorban jiwa. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapidana. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapidana. Tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kasih sayangmu pada diriku. Ku rela berkorban jiwa. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapidana. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapidana. Tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kasih sayangmu pada diriku. Suci ku rela berkorban jiwa. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya.